Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang terakhir telah kita selesaikan poin yang ke-16 dalam kitab ini, yaitu tentang dianjurkannya seorang muslim untuk menghidupkan rumahnya dengan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hikmahnya adalah sebagai bentuk penjagaan rumah tersebut dari gangguan-gangguan syaitan. Disunahkan untuk memperbanyak sholat sunnah di rumah, atau tilawatul Quran, bacaan Al-Quran, atau zikir-zikir harian, sehingga dengan demikian diharapkan akan tercipta suasana yang kondusif untuk melakukan tarbiyah yang baik terhadap anak-anak mereka. Kemudian kita berpindah kepada pokok pembahasan berikutnya, yaitu tentang at-tarbiyah min sinis sabi'ah ila rabi'ata asyrah. Pembahasan berikutnya tentang metode pendidikan terhadap anak usia 7 sampai 14 tahun. Kalau pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas secara terperinci tentang metode pendidikan terhadap anak-anak di bawah usia 6 tahun atau sebelum usia mumayyiz, disebutkan oleh muallif dalam bentuk beberapa poin sehingga memudahkan bagi kita untuk mempelajarinya. Nah, mulai pertemuan ini insyaallah kita akan mengkaji sebuah pembahasan yang baru tentang metode pendidikan terhadap anak mulai usia 7 sampai 14 tahun. Beliau katakan dalam kitab ini, wa ba'da an yablugha tiflu sinna sabi'ah, kata beliau, dan setelah seorang anak kecil mencapai usia 7 tahun, berarti usia mumayyiz kalau dalam istilah ilmu fikih. Usia mumayyiz adalah usia di mana seorang anak kecil bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang berbahaya, bisa memahami pembicaraan orang lain, bisa memahami pertanyaan, dan juga menjawabnya dengan baik. Kalau seorang anak kecil sudah menunjukkan tanda-tanda yang demikian, maka berarti dia telah mencapai usia mumayyiz. Dan secara fisik dia juga telah bisa melakukan berbagai aktivitas tanpa bantuan orang lain, yakni aktivitas-aktivitas yang sifatnya ringan seperti makan sendiri, minum sendiri, atau mandi sendiri. Sehingga pertumbuhan otak dan fisik seorang anak mumayyiz hampir mencapai tingkat kesempurnaan. Maka di sini ada metode tarbiyah tersendiri, metode pendidikan secara khusus bagi anak-anak yang sudah mencapai usia mumayyiz. Kata beliau, tentang hal ini. Wa hadzas sin ahsanu wa akhsabu fataratit tarbiyah. Kata beliau, usia ini merupakan usia pendidikan anak yang terbaik. Usia mumayyiz yang biasanya ketika seseorang telah menginjak usia 7 tahun. Kata beliau merupakan usia pendidikan anak yang terbaik. Wa huwa sinnuz zahabi litta'allum wa bi khasatil hifdh. Dan ini merupakan usia emas untuk belajar, wa bi khasatil hifdh, dan terutama untuk menghafal. Usia emas untuk belajar dan menghafal, kata beliau. Sehingga kita jumpai begitu banyak anak-anak mumayyiz yang sangat cepat ketika menghafal Al-Quran atau yang semisalnya, dengan proses yang begitu cepat, dan hafalan yang diperoleh bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama, tidak mudah hilang hafalannya. Sehingga sebagian ulama mengatakan al-hifdhu fi shighar kanakshi 'alal hajar. Kata para ulama, menghafal ketika kecil itu seperti memahat di atas sebuah batu. Seperti mengukir di atas sebuah batu. Ungkapan tersebut diriwayatkan dari sekian banyak ulama salaf. Dan ternyata apa yang mereka sampaikan sesuai dengan realita yang ada. Kalau kita membuat tulisan di atas sebuah permukaan batu, maka biasanya akan begitu mudah digoreskan tulisan di atas permukaan batu tersebut. Kemudian tulisannya tidak akan mudah hilang. Nah, seperti itulah seorang anak kecil yang menghafal Al-Quran misalnya. Ketika usia mumayyiz, sangat cepat prosesnya. Dan ketika berhasil menghafal sebuah surat misalnya, maka akan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Tidak mudah hilang hafalannya. Nah, kenapa demikian? Li khului qalbihi minasyaghawil wal afkar allati yufakkiru fihal murahikun. Karena, kata beliau, kalbu anak tersebut masih bersih dari berbagai kesibukan dan pikiran-pikiran duniawi, sebagaimana dialami oleh orang-orang yang sudah dewasa. Ya, kalbunya masih bersih dari berbagai urusan-urusan duniawi. Sehingga seorang anak kecil biasanya memiliki daya ingat yang sangat kuat, melebihi kekuatan orang-orang yang sudah dewasa atau orang-orang yang sudah lanjut usia. Dan ini sangat bertolak belakang dengan orang tua yang menghafal Al-Quran misalnya. Ketika ada seorang laki-laki yang sudah lanjut usia misalnya, dia menghafal Al-Quran, maka biasanya akan membutuhkan proses yang lebih lama dengan berbagai upaya yang sangat maksimal. Dan itu pun biasanya tidak membuahkan hasil sama sekali. Diulang-ulang berkali-kali. Bahkan mungkin setiap hari terus diulang-ulang. Namun ternyata hasilnya tidak maksimal. Atau bahkan tidak membuahkan hasil sama sekali. Dan kalaupun berhasil, maka biasanya tidak akan bertahan dengan lama. Mudah hilang. Seperti itu kondisi orang tua yang menghafal Al-Quran atau yang semisalnya. Nah, kenapa demikian? Karena daya ingatnya sudah mulai melemah, sudah mulai berkurang kekuatan hafalannya. Di samping itu, dia juga sudah tersibukkan dengan berbagai urusan duniawi. Sehingga penting bagi kedua orang tua untuk berusaha memaksimalkan potensi yang ada pada diri anaknya. Selagi masih kecil, masih menginjak usia mumayyiz, kalbunya masih bersih dari berbagai urusan-urusan duniawi, belum terkotori dengan berbagai kemaksiatan atau perbuatan dosa dan juga daya ingatnya masih kuat, maka maksimalkan potensi yang ada untuk banyak menghafal ilmu agama, Al-Quran, Al-Hadis, atau ilmu-ilmu agama yang lainnya. Kalau bisa jangan hanya sekedar memberikan motivasi dan berbagai fasilitas yang ada untuk menghafal ilmu agama. Memang itu merupakan sesuatu yang baik, dimotivasi, difasilitasi dengan berbagai sarana yang mendukung untuk belajar ilmu agama. Namun akan lebih afdal ketika orang tua juga memberikan bantuan secara fisik kepada anak-anak mereka untuk menghafal. Disuruh misalnya untuk mengambil Al-Quran, kemudian disimak hafalannya bagaimana. Dibantu untuk melakukan murojaah setiap harinya. Sehingga hasilnya akan lebih maksimal daripada sekedar menyuruh atau sekedar memberikan fasilitas tanpa memberikan dukungan secara fisik. Dan ini banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak memberikan perhatian sama sekali terhadap anak-anaknya. Mereka menyangka bahwa kewajiban tersebut hanya menjadi tanggung jawab para mudaris di sekolah-sekolah, para guru di sekolah-sekolah, tanpa ada andil sama sekali dari kedua orang tua untuk berusaha membantu anak mereka dalam melakukan hal tersebut. Nah, ini merupakan sebuah penilaian yang salah, persepsi yang keliru kalau seperti itu. Bahkan kedua orang tua harus memiliki andil yang lebih besar untuk melakukan hal tersebut. Kalau guru-guru di sekolah sifatnya sekedar menjadi pembantu atau penolong untuk menghafal ilmu agama. Namun tanggung jawab yang lebih besar adalah tanggung jawab kedua orang tua. Selama di rumah maka berusaha untuk memberikan segala hal yang bisa mendukung anak-anaknya untuk bisa mendapatkan hafalan yang baik. Disuruh, dimotivasi, kalau perlu diberi hadiah, diberi iming-iming dengan hadiah, tidak masalah. Kalau hafal juz aman, insyaallah bapak belikan mainan misalnya, tidak masalah. Dan ulama salaf membolehkan metode pengajaran seperti itu dengan memberikan iming-iming berupa hadiah. Dan biasanya anak-anak akan termotivasi untuk melakukan perintahnya, akan terdorong untuk melakukan hal tersebut. Tidak masalah, disuruh, dimotivasi, diberi fasilitas yang mendukung untuk menghafal, plus andil secara fisik dari kedua orang tua, itu juga sangat penting. Diambil Al-Qur'annya, disuruh mendekat, kemudian setoran hafalan, begitu. Sehingga kalau kita lihat bagaimana kehidupan ulama salaf, kita jumpai banyak di antara mereka yang usianya belum balig namun sudah bisa menghafal Al-Qur'an dengan hafalan yang mutqin. Sangat luar biasa kalau mereka. Suatu hal yang biasa, Imam Syafi'i misalnya, beliau hafal Al-Qur'an pada usia 7 tahun. Ibnu Khaldun juga demikian. Kemudian Ibnu Qudamah hafal Al-Qur'an pada usia 10 tahun. Suatu hal yang wajar. Nah, di antara faktor yang menyebabkan mereka bisa meraih hafalan yang sangat luar biasa tersebut adalah dukungan dari kedua orang tua mereka. Dukungan dari sang bapak dan ibu. Karena biasanya mereka hidup di lingkungan keluarga yang Islami. Bahkan orang tua mereka adalah ulama. Mereka terkondisi dalam lingkungan yang baik. Sehingga penting peran kedua orang tua untuk bisa mendukung hal tersebut. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم صغار الصحابة. Kemudian kata beliau, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat untuk memberikan pengajaran kepada sahabat-sahabat yang masih kecil. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tuntunan kepada kita semua terkait dengan metode pendidikan ini. Sejak kecil mereka diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berbagai bidang ilmu agama. Wa hum fi hadhil marhalah, ketika para sahabat tersebut masih berada di fase ini, di tahapan ini, ketika mereka masih berusia sekitar 7 tahun, usia-usia mumayyiz. Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu antusias untuk memberikan pengajaran kepada mereka. Di antara contohnya kata beliau, fa'an Abdullah ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Di antara contohnya adalah sebuah kisah yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Kata beliau, dahulu aku pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Faqala, kemudian beliau mengatakan, ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin. Sungguhnya aku hendak mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Ya, kita lihat Nabi alaihi wasallam menyampaikan dengan bahasa yang sangat lembut kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya ghulam, wahai anak kecil, sungguhnya aku hendak mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Ihfadillah yahfadka. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jagalah Allah yahfadka. Niscaya Allah akan menjagamu. Ya, ini kalimat yang pertama. Dengan bahasa yang sangat ringkas, yang sangat sederhana, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pengajarannya kepada Abdullah bin Abbas. Jagalah Allah dalam pengertian jagalah perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, pasti Allah akan menjagamu, menjaga agamamu dan juga menjaga fisikmu dari berbagai musibah duniawi. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan menjumpai Allah berada di hadapanmu. Ini kalimat yang kedua. Kembali dengan bahasa yang ringkas dan sederhana. Dan seperti itulah salah satu metode pengajaran terhadap anak-anak kecil. Hendaknya kedua orang tua jeli untuk memilih kalimat-kalimat yang sederhana ketika memberikan tarbiyah kepada anak-anak kecil. Kalimat-kalimat yang ringkas dan sederhana sehingga mudah untuk dipahami oleh anak kecil. Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa bersama seorang hamba yang menjaga syariatnya, yang menjaga hukum-hukumnya. Idza sa'alta fas'alillah. Kalimat berikutnya kata beliau, apabila engkau memohon atau berdoa, fas'alillah, maka mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau menanamkan nilai-nilai akidah kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tauhid uluhiyah. Kalau berdoa, maka berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kedua orang tua dianjurkan untuk lebih memprioritaskan nilai-nilai akidah ketika mendidik anak-anak mereka. Memang semuanya penting, semua cabang ilmu agama penting, baik akidah, fikih, akhlak dan lain sebagainya. Namun nilai-nilai akidah hendaknya lebih diutamakan dalam memberikan tarbiyah kepada anak-anak kecil. Dan telah kita sampaikan pembahasannya secara terperinci pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau beristi'anah, memohon pertolongan, fasta'in billah, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Kembali nilai akidah beliau ajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu tentang kewajiban untuk beristi'anah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta tolong hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu isti'anah termasuk ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam surat Al-Fatihah yang senantiasa kita baca dalam keseharian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka tidak boleh memberikan isti'anah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam annal ummata, dan ketahuilah bahwa seandainya seluruh umat manusia, lawijtama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in, seandainya mereka bersepakat untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak, niscaya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah, kita lihat kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah konsep Islam tentang permasalahan takdir. Kata Nabi alaihi wasallam, seandainya seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini mereka bersatu padu, mereka bahu membahu untuk memberikan suatu manfaat kepada seorang hamba, niscaya mereka tidak akan mampu untuk mewujudkan hal tersebut kecuali dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan membuahkan hasil sama sekali kecuali dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah keyakinan tentang takdir dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk menentukan segalanya. Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk menentukan bagaimana hasil akhirnya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan sebuah permisalan tidak tanggung-tanggung. Seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini, bahkan manusia dari awal sampai akhir, ya seandainya demikian, bahkan mungkin dari bangsa jin juga demikian, semuanya bersepakat untuk membunuh fulan misalnya, untuk mencelakakan fulan misalnya, maka upaya tersebut tidak akan membuahkan hasil kecuali dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in, dan sebaliknya, apabila mereka bersepakat untuk menimpakan suatu mara bahaya kepadamu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika, niscaya mereka tidak akan mampu untuk menimpakan musibah kepadamu, untuk menimpakan mara bahaya kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Urfi'atil aqlam wa juffatis suhuf, pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkait dengan hadis ini, Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, hadzal hadis yatadhammanu wasaya 'azimah. Kata beliau, hadis ini mengandung wasiat-wasiat yang sangat agung. Ya, telah kita sampaikan tadi poin-poinnya atau kalimat-kalimatnya secara global, dan semuanya terkait dengan permasalahan akidah. Wa qawaida kulliyah min ahammi umuriddin, dan juga mencakup kaedah-kaedah yang sifatnya umum. Min ahammi umuriddin, yang termasuk perkara-perkara penting dalam agama Islam. Ya, sehingga sekali lagi di antara metode pendidikan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan tarbiyah kepada anak-anak kecil adalah dengan memprioritaskan permasalahan akidah atau nilai-nilai akidah kepada mereka. Dalam berbagai kesempatan hendaknya diajarkan kepada mereka hal tersebut. Bahkan ketika bercanda sekalipun tidak masalah. Di sela-sela canda atau gurauan, maka disampaikan pelajaran tentang akidah dengan bahasa yang mudah dan ringkas. Allamahu ابن عباس رضي الله عنهما وهو غلام لم يبلغ الحلم. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ilmu tersebut kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam keadaan beliau masih kecil, lam yablugh al-hulum, belum mencapai usia balig. Ternyata diajarkan kepada beliau ketika masih sangat kecil, belum mencapai usia balig. Haitsu innahu wulida qabla al-hijrati bi 3 sinin. Karena Abdullah bin Abbas dilahirkan 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dan kita tahu Nabi alaihi wasallam meninggal ketika Ibnu Abbas berusia 15 atau 16 tahun. Masih sangat muda. Sehingga peristiwa ini terjadi ketika Abdullah bin Abbas belum balig. Masih sangat kecil. Namun sudah diajarkan berbagai permasalahan yang penting terkait dengan urusan agama. Sehingga salah penilaian sebagian orang yang menganggap bahwa anak kecil belum pantas untuk diberi pengajaran tentang ilmu agama. Sehingga anak kecil itu haknya hanya bermain, bercanda, bergurau, diajarkan hal-hal yang terkait dengan urusan duniawi. Salah besar persepsi seperti itu. Justru usia tersebut merupakan usia emas untuk mengajarkan kepadanya ilmu agama dengan berbagai bidangnya. Al-Quran, hadis, akidah, fikih, akhlak, dan lain sebagainya. Kemudian contoh yang lain, waqad 'allama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-hasan du'a al-kunut. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan doa kunut kepada al-Hasan radhiyallahu anhuma, cucu beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala, Hasan mengatakan, 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin. Kata Al-Hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepadaku beberapa kalimat. Aku luhunna fi kunutil witr, yang aku baca ketika melakukan kunut witir. Allahumma hdini fi man hadait, dan seterusnya. Doa kunut witir yang telah kita ketahui bersama. Nah, ternyata Al-Hasan beliau masih ingat peristiwa tersebut. Ya, dengan sangat baik beliau menyampaikan peristiwanya kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian halnya dengan Abdullah bin Abbas, juga demikian. Beliau menyampaikan peristiwa tersebut dengan baik kepada para sahabat, menunjukkan bahwa ingatan mereka masih kuat saat itu. Mereka masih kecil sehingga ingatannya masih kuat. Wa umruhu idzaka aqallu min 10 sinin, dan umurnya Al-Hasan saat itu kurang dari 10 tahun. Ya, juga belum balig Al-Hasan saat itu. Li'annahu wulida sanata 30 minal hijrah. Karena Al-Hasan dilahirkan pada tahun 3 Hijriah. Pada tahun 3 Hijriah. Masih sangat kecil. Nabi alaihissalatu wassalam telah mengajarkan doa kunut kepada Al-Hasan radhiyallahu anhuma. Nah, sehingga dengan demikian bisa kita simpulkan secara global bahwa kedua orang tua hendaknya berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan usia tersebut dalam memberikan tarbiyah kepada anak-anak kecil, baik terkait dengan urusan akidah, dan itu yang menjadi prioritas dalam memberikan tarbiyah kepada mereka, maupun terkait dengan cabang-cabang ilmu agama yang lainnya. Dan ketika seseorang telah berusaha dengan maksimal untuk melakukan hal tersebut, maka diharapkan anak-anak mereka akan tumbuh ya dalam lingkungan yang baik, dan menjadi karakter mereka ketika sudah menginjak usia dewasa. Wallahu alam, ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.